بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله عزني الله وإياكم kita masih dalam lanjutan hadis qudsi. Sekarang kita masuk ke potongan dari hadis, potongan yang keempat. Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya, kalian ada dalam keadaan arin, telanjang, tanpa pakaian, tanpa penutup. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian saja. Oleh karena itu, fastaksuni aksukum, mintalah kalian pakaian kepadaku, maka aku akan beri kalian pakaian penutup. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa pakaian yang kalian pakai adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pemberian dari Allah pakaian kepada kita, maka kita ada dalam keadaan telanjang, terbuka aurat kita. Ketika kita disadarkan oleh Allah bahwa pakaian yang memberi adalah Allah, pemberian dari Allah, yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki pakaian juga hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon diberi pakaian. Barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah agar dirinya diberi pakaian, maka Allah berjanji, apa? Aksukum, aku akan memberikan kalian pakaian. Maka Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala telah menguraikan, menafsirkan kalimat kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Beliau mengatakan kalimat kullukum 'arin illa man kasautuhu, dzalika li anna al-insan yakhruj min batni ummihi laysa 'alayhi thiyab. Dikatakan setiap kalian adalah 'arin, asalnya kalian ada dalam keadaan telanjang. Apa buktinya? Karena setiap kalian ketika keluar dari perut ibunya, laisa alaihi thiyab, ada dalam keadaan tidak memiliki pakaian, tidak mengenakan pakaian. Setiap manusia yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian dan tidak berpakaian. Bal yahrud mujarridan la siyab. Dia keluar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Wala sya'ar yaksuhu, bahkan tidak punya rambut yang menutupi badannya. Kama yakunu fil hewan. Kalau hewan kan punya rambut, punya bulu yang melindungi badannya sehingga menjaga dari panas dan dinginnya udara di bumi ini. Ternyata Allah lahirkan kita telanjang dalam keadaan tidak berbulu, tidak berambut itu, kata Syekh, ada hikmah dari Allah Azza wa Jal. Wa hadza min hikmatillah Azza wa Jal. Di sana ada hikmah. Fa min hikmatihi ta'ala an ja'alana nahruj badiyan absarina. Dari hikmah yang Allah berikan, ketika kita lahir dalam keadaan telanjang, tanpa rambut, tanpa bulu, di kulit-kulit kita, badian juluduna, hatta na'rif annana muhtajun ila kiswah, tahsur auratana hissan. Dengan demikian kita sadar, kita tahu, bahwa kita ini butuh yang namanya pakaian untuk menutupi aurat kita secara hissi. Artinya badan yang material. Kama anana muhtajun ila amal soleh yastur auratana ma'nan. Sebagaimana kita juga perlu pakaian untuk menutupi aurat dalam kata ma'nawi. Pakaiannya juga pakaian ma'nawi. Jadi pakaian hissi juga kita butuh. Pakaian ma'nawi juga butuh. Apa pakaian ma'nawinya? Amal soleh. Oleh karena itu saya mengatakan apa? Kama anana muhtajun ila amal soleh. Amal soleh kita perlu. Kenapa kita perlu amal soleh? Yastur auratana ma'nan. Karena amal soleh itu sebagai pakaian untuk aurat yang sifatnya ma'nawi, bukan material. Li'ana taqwa libas. Karena takwa, amal soleh itu apa? Amal soleh itu buah dari ketakwaan. Lah, ketakwaan merupakan pakaian. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ketakwaan itu merupakan pakaian? Lihat surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Apa kata Allah? Walibasut taqwa dzalika. Libas taqwa apa? Dzalika khair. Pakaian ketakwaan merupakan kebaikan, sesuatu yang baik. Fa anta unzur fi nafsika tajid annaka muhtajun ila kiswah al-hissiyah li annaka arin. Oleh karena itu, lihatlah pada diri Anda sekalian. Lihatlah diri-diri Anda bahwa kalian sangat membutuhkan pakaian. Dalam arti pakaian hissi. Bukan pakaian maknawi. Pakaian hissi Anda sangat membutuhkan. Karena kita semua asalnya lahir dalam keadaan arin. Kalau enggak ada pakaiannya, maka kita akan terbuka. Kita ada dalam keadaan terbuka auratnya. Wa kadzalika adu muhtajun ila kiswah ma'nawiyah. Di samping kita butuh pakaian yang sifatnya hissi, yaitu material, pakaian ini, baju, atau serupa itu, juga kita perlu pakaian yang sifatnya maknawi, yang non-material. Yang sifatnya non-material. Wa huwa amal soleh. Apa itu pakaian yang non-material ini? Diterangkan oleh Syekh. Di antaranya adalah amal as-salih. Hatta la takun aryan. Sehingga maknawi kita juga tidak dalam keadaan telanjang. Ada penutupnya, yaitu amal soleh tadi. Walihada dhakara ba'atul abirin liru'ya. Walihada dhakara ba'atul abirin liru'ya. Anal insan idha ra'a nafsahu fil manam aryan fa innahu yahtaj ila kathratul istighfar. Oleh karena itu, diterangkan oleh sebagian ahli ahli tafsir mimpi. Bukan primbon. Kalau primbon, khurafat. Ada ahli tafsir mimpi dalam arti ahli tafsir primbon. Itu ilmu khurafat. Tapi yang kita maksud adalah yang sunnah. Di dalam sunnah juga ada tafsir mimpi. Dan ada ahli-ahlinya. Ahli sunnah meyakini itu ada. Akan tetapi berbeda dengan primbon. Hati-hati. Kadangkala kita maunya menjalankan sunnah, ternyata kita terseret pada perkara yang di sana dari buku-buku primbon. Atau sebaliknya, karena kita benci terhadap khurafat, terus kita meniadakan tentang tafsir mimpi, dia katakan semuanya tafsir mimpi adalah khurafat. Lah. Kita tidak ifrat, tidak tafrit. Ahli mimpi, tafsir mimpi itu ada. Dan ahlinya ada. Siapa di antaranya yang ahli mimpi? Ahli tafsir mimpi siapa? Yusuf alaihissalam. Nah. Lah, para ahli tafsir mimpi ini melihat atau menerjemahkan kalau Anda mimpi dalam keadaan Anda telanjang, di dalam tidur Anda, maka fa'innahu yahtaj ila kathratul istighfar. Artinya kalian perlu banyak istighfar. Kurang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya Anda dalam keadaan telanjang maknawinya. Bukan hisinya, maknawinya. Dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu, perlu banyak istighfar. Li'ana hadha dalil ala naqsan at-taqwahu. Ini merupakan dalil bahwa Anda dalam keadaan takwanya kurang. Perlu banyak-banyak istighfar. Fa'ina taqwa libas. Ketahuilah bahwa takwa adalah libas. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wa ala kulli hal, Fahnahnu urat illa bikaswatullah azza wa jal. Yang jelas, bahwa kita ini asalnya dalam keadaan telanjang, kecuali orang-orang yang beri, orang-orang yang diberi oleh Allah, pakaian ditutupi auratnya. Waqad sakharallahu lana min kiswah ma naqsu bihi abdanuna walillahi hamd. Dan Allah telah memberikan kepada kita pakaian yang kita menutupi dengannya badan-badan kita. Dan atas hal ini kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Min asnaf al-libas al-mutanawwi'ah. Dengan macam-macam bentuk pakaian yang kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari wool, ada yang dari katun, ada yang dari polyester, ada yang dari apa lagi? Kulit, ada yang dari apa? Sutra, ada yang dari apa? Sekarang latex, ada yang dari wah semacam-macamnya. Walhasil banyak jenis asal bahannya. La siyama fi biladil al-ghaniyah allati ibtalahu Allah azza wa jalla bil mal. Terlebih-lebih lagi di negeri-negeri yang kaya raya. Macamnya lebih banyak. Kata Syekh, terlebih-lebih di negeri yang Allah berikan kekayaan. Negeri kaya. Alati ibtalahu Allah azza wa jal bil mal. Yang mereka sedang ada dalam keadaan apa? Diuji oleh Allah dengan harta. Fa innal mal fil haqiqah fitnah. Mereka diuji oleh Allah dengan harta. Jangan Anda anggap enak ya. Di negeri sana orangnya kaya raya loh. Hidupnya makmur. Ketahuilah bahwa mereka sedang ditimpa satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ujiannya? Kathratul mal. Perlu diyakini, perlu dipahami, harta yang Allah berikan kepada kita, ketika itu banyak, itu juga fitnah. Yang yakhsha ala ummah minhu, yang Rasul alaihi wasallam telah takut. Yang Rasul takut kalau itu menimpa umatnya. Dalam satu sabdanya Rasul mengatakan apa? Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Bukannya kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Rasul bersumpah. Wallahi bukanlah kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Innama akhsha alaikum an taftah alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha min qablikum fatahlikukum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan, kata Rasul, adalah diterbukanya dunia untuk kalian. Terbukanya dunia sehingga dengan mudah seseorang mendapatkan harta. Sehingga dengan mudahnya dia memperoleh kekayaan. Lah, kalau ini yang sudah terjadi, adanya tanafus, persaingan. di antara kalian dalam masalah dunia. Kalau sudah ada persaingan di antara kalian, seperti terjadi di umat-umat sebelum kalian, persaingan masalah dunia, apa yang terjadi? Fatahlikukum. Akan terjadi kehancuran di antara kalian. Seperti telah menimpa mereka kehancuran. Semoga Allah selamatkan kita dari kehancuran. Falmal ibtila. Oleh karena itu yang namanya harta adalah ibtila. Harta itu adalah ujian. Yahtaj ila sabr ala ada ma yajib fihi. Perlu kesabaran dari kita untuk menunaikan apa yang ada padanya. Dari kewajiban-kewajiban dalam harta itu. Wa ila syukur ala ma yajib lahu. Dan juga perlu kesabaran kita untuk selalu bersyukur atas kewajiban dari datangnya harta yang berlimpah itu. Jelas bahwa harta adalah ibtila, ujian yang Allah ujikan kepada hamba-hambanya. Ketika harta datang, ujinya berat. Kadang sebelum kita kaya, terus kita mengatakan, ya Rab, kalau-kalau Allah bukakan harta kepada kita, kan enak, saya bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa membayarkan zakat. Itu teori ketika belum datang, harta itu datang. Ketika kita belajar mudah, teori itu mudah. Yang sulit adalah ketika hari-hari praktek datang. Ketika harta datang, katakan ketika masih kita dikasih oleh Allah, katakan 250 juta, berarti berapa zakatnya? Hah? 2 juta? Setengah? Masih enteng. 2 juta setengah. Oh, wajib ini keluar. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun berikutnya jadi 5 miliar. Tadi berapa? Afwan. Kalau gambarannya 2 juta apa? Kalau gambarannya berapa tadi? 250 berarti 1 apa? Berapa? La ilaha illallah. Berapa? Ya. Kali 2,5. Kalau 1 miliar, jadi berapa tadi? 2,5 juta. Iya. Bagi apa, hilangkan nolnya. Kalau 100, 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. Betul? Betul? Ya. Nah. Lah, kalau sudah 1 miliar, 25 juta. Bingung kita. 25 juta. Waduh, motor apa? Vario baru atau yang lainnya. Dapat lumayan ini. Udah mikir. Anak saya sedang minta. Daripada-daripada mendingan-mendingan. Akhirnya berat. Ditingkatkan lagi. Terus berpikir. Setelah sekian miliar, kalau ini uang ini tak golangkan, itu jangan dibuat bayar dulu. Tak jadikan perusahaan. Nanti kalau perusahaan ini jadi, baru buat bayar zakat. Ternyata perusahaan itu jadi. Kelihatan. Tambah besar. Sudah miliaran. Bayangkan kalau 100 miliar ya berarti berapa? 2,5 miliar zakatnya. Sudah mikir. Sudah mulai mikir lagi. Terus kebingungan untuk membayarkan zakatnya. Oleh karena itu, ini adalah ujian. Harta ini ujian. Ibtila. Maka kata Syekh, harta ini adalah ibtila. Ujian, bagaimana kita bisa sabar menunaikan kewajiban-kewajiban dari harta yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Wa ala kulli hal aqul, inna Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina bil libas. Walaula anna Allah yasurruhu lana ma tayassar. Yang jelas, aku katakan, kata Syekh, bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam bentuk apa? Pakaian. Kalaulah tidak Allah mudahkan kepada kita untuk mendapat pakaian, maka kita tidak berpakaian. Seperti halnya pakai apa makanan kemarin dalam pembahasan. Kalaulah Allah tidak mudahkan kita mendapat makanan, maka kita juga akan kesulitan mendapat makanan. Sekarang pembahasannya adalah apa? Pakaian. Kalaulah Allah tidak mudahkan kepada kita untuk kita mendapatkan pakaian, maka sulit kita mendapatkan pakaian. Telah terjadi ini untuk orang tua-tua kita yang pernah hidup di zaman apa? Jepang. Mereka tidak berpakaian dengan pakaian seperti ini. Apa pakaiannya? Goni. Tahu pakaian goni? Antum mungkin goni aja enggak paham. Nah, bapak-bapak kita yang sepuh-sepuh juga mungkin tidak mengalami pakaian yang seperti itu. Karena rata-rata di atas 50-an Pak ya, tahun 50-an ya. Tahun berapa Pak? Lahir. Di atas 50. Nah, rata-rata yang ada sekarang ini di atas tahun 50-an. Itu kejadiannya tahun 40-an. Nah. Goni itu apa? Karung yang dipakai buat beras. Sekarang jarang yang warnanya abu-abu. Nah, itu dipakai buat pakaian. Gatelnya luar biasa. Di samping dia berbulu begitu, dan juga mudahnya masuk ke dalam situ, apa namanya, bibit-bibit kayak kutu dan sebagainya. Sehingga luar biasa. Pemandangan yang sehari-hari, garuk-garuk itu hal yang biasa. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan pada antum. Jarang sekali di antara antum yang garuk-garuk. Kalau ada yang garuk-garuk, bukan karena pakaiannya, tetapi karena kurang atau jarangnya mandi. Nah, hati-hati. Kalau antum tidak hati-hati dengan mandi, atau jarang bersih-bersih diri, nanti akan terjadi penyakit kulit. Lah, di zaman itu sangat sulit pakaian. Satu generasi diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kasih, tidak mudahkan pakaian. Sehingga mereka berpakaian seadanya. Kondisinya seperti itu. Berbeda dengan seperti apa zaman sekarang yang Allah berikan mudahan kepada kita. Walaupun di beberapa negeri ada yang Allah tidak mudahkan untuk berpakaian mereka. Walannaka nadarta fil khalq fi waqtika al-an fata'ammalta lawajadta kama sami'na man yabitun urat. Kalau kalian mau melihat di antara manusia di zaman sekarang ini, kalau kalian amati, kalian akan dapati sebagaimana yang kita dengar, bahwa ada orang yang hidup atau tinggal dalam keadaan tidak berpakaian. Laisa al-abdanihin ma yasturuhum. Tidak ada dalam badannya ini yang buat nutupi. Rubbama yastawrawna su'at bil asjar wa nahwaha. Bisa jadi mereka berpakaiannya dengan daun-daun atau poin dari tumbuh-tumbuhan, apa yang ada dipakaikan buat seperti siapa? Orang-orang Dayak di belahan dunia ini, mereka tidak punya pakaian. Bahkan di negeri kita ini ada suku yang tidak berpakaian sama sekali, cuma pakai koteka itu. Naam. Enggak berpakaian. Dijadikan budaya. Asalnya bukan budaya, memang tidak ada pakaian. Sehingga terbudayakan pakaian dia seperti itu. Karena kemundurannya, karena apa? Nah. Famin alladzi satara man alaik. Faman alladzi sataraka wa man alaik. Oleh karena itu, siapakah yang telah menutupi aurat kalian atau telah memberikan pakaian kalian? Atau siapakah yang telah memberikan kenikmatan pakaian kepada kalian? Maka jawabnya tidak lain dan tidak bukan huwa Allah. Walihaza qala azza wa jal, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Oleh karena itu, Allah SWT telah berfirman dalam hadis kudsinya, wahai hambaku, kalian semua ada dalam keadaan terlanjang tanpa pakaian. Kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah kalian semua kepada aku pakaian, maka aku akan berikan pakaian kepadamu. Naam. Ini kenyataan. Bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita pakaian-pakaian kita yang indah-indah ini. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita bersyukur padanya. Jangan antum kira hanya karena uang seseorang bisa dengan berpakaian. Berapa banyak uang berlimpah. Kalau pakaian dalam hari kepemilikan, satu lemari. Tetapi kemampuan dia untuk memakainya rendah. Sudah beli celana mahal-mahal baru, digosok harus di apa? Bolongin. Ada tipe manusia yang seperti ini. Tidak diberi rezeki oleh Allah untuk menutupi auratnya dengan benar dan baik. Punya uang banyak. Beli dengan harga mahal pakaian yang walaupun harganya mahal mungkin berjuta-juta, tetapi ternyata auratnya tidak tertutupi. Harganya jutaan. Tidak bisa berpakaian. Tidak diberikan apa kemudahan oleh Allah untuk dia berpakaian dengan benar. Walaupun punya uang, ternyata dia pakai pakaian yang tidak menutupi auratnya. Oleh karena itu, adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan kita untuk berpakaian, melindungi aurat-aurat kita. Wa naqul fi qawlihi istaksuni aksukum, mintalah kalian pakaian kepadaku, maka aku akan beri kalian pakaian. Kama qulna fi qawlihi istat'imuni at'imkum, sebagaimana kalimat sebelumnya, mintalah kalian makan kepadaku, maka aku berikan makan kepada kalian. Yani ana istiksa yakunu bil kaun wa yakunu bil fi'il. Kalau kemarin kita bicara tentang to'am, istit'am juga bil kaun wal bil fi'il, maka dalam istiksa juga ada bil kaun dan bil fi'il. Ada dalam bentuk ucapan dan ada dalam bentuk perbuatan. Apa kemarin dalam bentuk ucapan? Yaitu permohonan kita kepada Allah SWT dalam bentuk doa. Amma ladzi bil qaul fa bi anna tas'al Allah azza wa jal an yaksuka. Dalam ucapan kau, dalam bentuk ucapan seperti halnya kemarin, sekarang juga ucapan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pakaian kepada kita. Fa idza sa'alta Allah an yaksu badanuka hissan, maka ketika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pakaian hissi, pakaian apa? Dalam bentuk material, pakaian yang wujud, pakaian yang dari kain. Fas'alallah, fas'alallah ayyaksu aurataka al-ma'nawiyah bit-taufiq ila ta'atik. Juga hendaknya kalian meminta kepada Allah dari pakaian yang menutupi aurat ma'nawiyah, non materi, yaitu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan. Amma istiksa bil fi'il fa'ala wajhain. Jadi tadi apa? Dalam masalah ucapan kita mohon kepada Allah untuk meminta pakaian, baik dalam bentuk hissi atau dalam bentuk ma'nawi. Ya Allah, berikanlah pakaian kepadaku ya Rab, untuk menutup aurat. Aurat juga ada aurat hissi, ada aurat ma'nawi. Apa aurat ma'nawi? Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita. Masing-masing kita punya aurat masalah ma'nawinya yang perlu kita tutupi, yang perlu kita malu kalau nampak itu semua. Na'udzubillah kalau aurat maknawi kita terbongkar, kita akan lebih malu dari sekedar aurat hissi kita nampak. Anda lihat bagaimana perseteruan politik yang diumbar apa? Aurat maknawi dari musuhnya. Aurat maknawinya dari musuh. Lah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupin. Karena masing-masing kita pasti punya kejelekan, punya aurat dalam masalah maknawinya ini. Oleh karena itu di dalam doanya baik petang, baik pagi ataupun petang, apa di antara doanya? Allahumma stur aurati. Naam. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku ya Rabb. Dan amankanlah rasa takutku ya Rabb. Disyariatkan baik ketika pagi ataupun petang kita memohon kepada Allah untuk apa? Agar Allah menutupi aurat kita. Baik aurat yang sifatnya hissi ataupun maknawi. Dan kita harusnya lebih takut aurat maknawi kita terbongkar. Nah. Lah, doa itu adalah yang kita lakukan Allahumma stur aurati, kita dalam menjalankan istaksuni aksukum. Mintalah kalian apa? Pakaian untuk menutup aurat kepada aku, kata Allah, maka aku akan lindungi kalian. Aku akan tutupi aurat kalian. Aku akan berikan pakaian untuk kalian. Nah, tadi bicara masalah istaksu dalam bentuk kaul. Sekarang saya akan berbicara ama istiksa bil fi'il fala wajhain. Seperti kemarin. Meminta pakaian kepada Allah dalam bentuk perbuatan ada dua jalan. Yang wajah pertama, bil amal soleh. Bil amal as-solehah. Amal soleh. Kemarin dikatakan bahwa amal soleh, dengan banyaknya kita beramal soleh, apa? Akan mendatangkan rezeki, memudahkan kita memperoleh rezeki. Di antara rezeki adalah makanan dan juga pakaian kita. Sehingga ketika kita banyak beramal soleh, Allah akan memudahkan kepada kita datangnya pakaian untuk kita yang menutupi aurat kita. Al-wajh ats-tsani bi fi'il al-asbab al-hissiyah allati takunu biha al-kiswah. Yang kedua adalah perbuatan mencari sebab hissi agar kita memperoleh pakaian itu. Min ikhdath al-ma'amil wal-masani' wa ghairu dhalik. Itu dari apa? Alat-alat. Membuat alat-alat, mendatangkan alat-alat yang kekinian, yang untuk membuat apa? Pakaian kayak apa? Alat tenun, atau anyaman, atau apa? Sehingga terjadinya apa? Pakaian. Kalau kulit berarti masalah apa? Apa namanya? Mengapa? Nyimak. Apa? Menyamak, kok nyimak? Menyamak. Nah, menyamak kulit. atau pabrik-pabrik untuk sampai kita dapatnya bahan-bahan untuk jadi pakaian atau yang lainnya. Sekarang Syekh mau bicara, setelah kita berbicara masalah kiswah, apa ikatan yang terjadi antara makanan dan kiswah dan hidayah. Wa fi rabat baina at-ta'am wal kiswah wal hidayah munasibah. Li'ana at-ta'am fil haqiqah kiswah al-badan batinan. Kata Syekh, ada hubungan di antara ketiganya itu. Ta'am, makanan kita, dia juga merupakan pakaian. Pakaian badan secara batin. Pakaian badan, tapi dalam bentuk batin. Li'anal ju' wal atash ma'nahu hal wal ma'idah minat ta'am wa syarab. Karena seorang yang lapar, itu dalam keadaan terbuka, kosong ma'idahnya, lambungnya kosong dari makanan dan minuman. Wahal ta'arrilaha. Ini termasuk kosongnya ma'idah, ini termasuk telanjang dari makanan. Oleh karena itu, kiswah sitril badan zahiran. Alam. Oleh karena itu, ta'am dan syarab termasuk siternya untuk ma'idah. Sekarang kiswah, siter badan zahiran. Adapun pakaian ini adalah penutup dari aurat badan yang nampak. Wal hidayah sitra al-muhim al-maksud wa huwa sitra al-qulub wan nufus wa uyub adz-dzunub. Sementara hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah penutup yang paling penting, yaitu penutup kalbu dan jiwa dari aib uyub, kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa kita. Dengan adanya hidayah yang Allah berikan dalam kalbu kita, maka tertutupilah kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ikhwani fillah a'azani Allah.